Kalau saja aku masih punya kesempatan yang sama, atau semua yang pernah terjadi bisa terulang lagi. Tapi ternyata kesempatan yang ada hanya sekali. Sampai kini masih ku tunggu datangnya keajaiban yang mungkin saja bisa memberiku waktu satu kali lagi. Seandainya masih bisa ku dapatkan